Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Qala al muallif al kitab Adabul Ishrah Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi Al-Ghazza berkata, Abul Barakat Badruddin Muhammad Ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Adabul Ishrah, walil mu'asyarah aujuh, dan pergaulan di antara sesama manusia itu bisa ditempatkan dengan beberapa posisi. Jadi pergaulan dengan sesama manusia bisa ditempatkan dengan beberapa posisi. Posisi yang pertama atau jenis yang pertama, falil masyayikh wal akabir. Yang pertama itu posisi yang kita perhadapkan ketika bergaul dengan mereka, orang-orang yang memiliki usia, umur dari orang-orang tua ataupun mungkin para guru kita atau para masyayikh. Dan ini telah kita singgung pada pertemuan kita sebelumnya, yang tentunya di sini kita akan mengulangi sehingga kita akan menyambung apa yang akan datang keterangan selanjutnya. Bil hurmati wal khidma wal qiyam bi asgolihim. Adapun apabila kita berhadapan dan bergaul dengan mereka, posisi yang kita bergaul dengan orang tua, orang yang sudah berusia, atau mereka dari kalangan guru, dari kalangan masyayikh, maka yang harus ada bagi kita di dalam adab bergaul bersama mereka, yaitu pertama, memuliakan dan menghormati mereka. Memuliakan dan menghormati mereka. Kenapa demikian? Ya tentunya karena kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwakkir kabirana, man lam yahtarim kabirana. Bukan umatku dan bukan orang yang berjalan di atas petunjukku mereka yang tidak memuliakan, menghormati yang tua. Sehingga dengan bimbingan ini tentunya tidak pantas bagi kita yang mengaku beriman, laki ataupun perempuan, dengan apa yang Rasulullah telah menetapkannya, mencari pilihan yang lain. Sehingga kita tidak memuliakan orang yang tua, tidak menghormati orang yang tua, terlebih lagi dia adalah dari guru-guru kita yang kita ambil ilmu, petunjuknya, dan bimbingannya. Yang tentunya kalau ini kita jalankan, kita amalkan, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang memuliakan kepada seorang yang lain atau kepada siapa yang mesti dia muliakan kecuali dia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dinilai orang-orang yang mulia karena dia memuliakan orang yang pantas untuk dimuliakan dari kalangan orang-orang yang memiliki usia lebih darinya, dari orang tua, dari sesepuh, dari mereka, para guru, para masyayikh. La ya'riful fadla illa dhawuhu. Tidaklah mengetahui kemuliaan kecuali orang yang diketahui juga memiliki kemuliaan. Jadi dengan orang tua birhurmah. Dengan apa? Dengan pemuliaan, penghormatan, pemuliaan, wal khidmah, dan dengan memberikan pelayanan. Pelayanan kepada mereka dengan cara yang tentunya dibimbing oleh syariat. Karena di saat usia mereka ini memang pantas untuk kita memberikan pelayanan kepada mereka dengan usia yang lanjut atau lebih, tidak lagi seperti usia kita yang masih muda. Mereka butuh kita berkhidmah pada mereka, melayani mereka. Kalaupun mereka tidak meminta, tetapi dari adab yang mesti kita miliki ketika bergaul dengan mereka, kita berkhidmah, memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Dan seharusnya kita malu kalau kita yang diperhadapkan khidmah oleh mereka. Kita malu karena tidak pantas, kita masih muda, masa kita yang dilayani. Demikian pula wal qiyam bi asghalihim, yaitu kita ketika bergaul dengan mereka bisa memenuhi segala apa yang mereka butuhkan dengan tentunya memberikan bantuan kepada mereka. Memenuhi apa yang mereka butuhkan dengan memberikan bantuan. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang, menaungi seseorang, kalau seorang ini membantu dan menaungi yang lainnya. Di saat mereka dengan usia yang seperti itu, kita membantu mereka. Maka tentunya ini adalah amalan yang pertama mulia, kedua amalan yang sangat dianjurkan. Man farraja kurbatan am mu'minin, siapa yang mencoba dan berusaha ataupun berbuat melepaskan kesempitan saudaranya, siapa saja dari kalangan mukmin, maka Allah akan lepaskan kesempitannya di hari kemudian nanti, min qurabi yaumil qiyamah, dari segala macam yang akan didapatkan oleh seseorang pada hari kiamat. Subhanallah. Tentunya kita semua tidak ada yang menginginkan dapat kesulitan di hari kemudian. Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang menginginkan kita dapat kesulitan, keberatan di hari kemudian. Kita semua ingin selamat. Di hari tersebut kita butuh, kita selamat. Di antara yang menyelamatkan dan membebaskan dan melepaskan kita dari kesempitan yang mungkin kita dapatkan adalah ketika kita di dunia dulu melepaskan kesempitan saudara kita dengan membantunya, menolongnya di saat mereka betul-betul berharap bantuan tersebut. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Farrajallah qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan dia daripada kesempitan. Wa ya subhanallah, kalau seperti ini kita akan dapatkan dan kita yakini dengan penuh keyakinan, maka tentunya kita akan selalu bersegera melihat ada orang membutuhkan, ada orang yang menginginkan bantuan kita, segera kita akan membantu, menolong. Terlebih lagi, dia adalah orang-orang tua kita. Orang-orang yang berumur, berusia lanjut. Orang-orang yang sudah sepuh. Dan terlebih lagi, dia adalah masyayikh, guru-guru kita. Kalaupun tidak semua masyayikh berusia lanjut atau tua. Tetapi kita tuakan dengan ilmu yang ada padanya. Karena hakikatnya masyayikh, kalau dikatakan al-masyayikh itu sudah tua. Itu sebetulnya. Tetapi kenyataan yang kita dapati dan didapati oleh manusia, terkadang guru itu lebih muda. Tentunya dia membawa ilmu, membawa hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kepada mereka yang sudah tua. Sangat tidak pantas kita menyelisih adab-adab ini. Tidak menghormati mereka, tidak melayani mereka, tidak membantu mereka, kita menyelisih adab-adab yang baik ini. Bahkan wal'iyadu billah, kita menjatuhkan harkat, martabat, kehormatan, ataupun kita menjatuhkan harga diri mereka. Ini adalah dosa besar. Jangankan kepada orang tua yang masih sama usianya dengan kita, itu haram. Terlebih lagi dia sudah tua. Demikian. Karenanya anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu dan saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan, dan secara khusus anak-anakku para penuntut ilmu, inilah adab sebetulnya. Selain adab kita belajar ilmu, kita juga diajari adab bagaimana kita bergaul dengan orang yang tua melebihi usianya daripada kita. Jangan sampai kita tidak faham. Dan jangan sampai kita menyelisihi. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini bukanlah adab yang berlebihan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang. Mereka bahkan hulu melampaui batas terhadap yang dikatakan guru ataupun orang tua mereka ataupun orang-orang yang dituakan di sisi mereka. Islam tidak mengajarkan al-ghulu, tetapi Islam mengajarkan adab yang benar. Bagaimana seharusnya kita beradab? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walil aqran wal awsat. Kemudian posisi yang berikutnya, ketika kita bergaul dengan posisi yang berikutnya ini adalah kepada yang sederajat dari teman-teman sejawat, teman-teman kita. Maka bergaul dengan mereka tentunya membawa adab-adab seperti yang ditunjukkan ini bin nasihah. Yaitu dengan saling nasihat-menasihati. Dan tentunya diinginkan dengan nasihat, bimbingan yang lurus. Itu nasihat namanya. Bimbingan yang lurus. Supaya orang yang dinasihati ini berjalan dengan perjalanan yang benar. Terbimbing dia. Bukanlah diinginkan dengan nasihat mematahkan sehingga orang ini tidak lagi ingin mendapatkan nasihat, dan bukanlah diinginkan dengan nasihat memaparkan aibnya. Itu bukan nasihat namanya. Itu adalah menjatuhkan kehormatannya. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Darah, harta, demikian pula kehormatan. Allah haramkan. Seperti haramnya negeri haram. Seperti haramnya Ka'bah Baitullah. Seperti haramnya bulan haram. Di hari-hari yang haram. Hari-hari ditegakkannya syiar haji. Jadi, diinginkan dengan nasihat, membimbing. Atau dengan bentuk gambaran, kita berpegangan tangan, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Jangan di situ, di sini. Jangan-jangan yang di situ, di sini. Kenapa? Karena di situ nanti membuat kita jatuh. Di situ nanti membuat kita terpelanting dan seterusnya. Menyelamatkan. Dan tentunya pula dengan nasihat yaitu menjelaskan apa yang agama ini mensyariatkannya, menetapkannya, sehingga kita tidak asal membimbing, tetapi benar-benar agama menetapkan dan memerintahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, wabadil maujud. Yang berikutnya, mengerahkan apa saja yang kita miliki untuk menyenangkan, menggembirakan saudara kita tersebut. Yang biasa kita dengarkan dari orang-orang tua kita mengatakan alal maujud, yang ya yang ada. Maksudnya ini sudah tahap yang akhir, tidak ada lagi kemampuannya, yang ini yang ada. Tapi ini untuk memuliakan. Nah, mengerahkan seluruh kemampuan agar dia senang, gembira. Terlebih lagi tentunya di saat dia membutuhkan. Di saat dia membutuhkan. Atau dia mungkin bertamu ke rumah kita, kita betul-betul melayani, memberikan apa yang ada pada kita, mudah-mudahan dia gembira dan tercukupi dengan apa yang kita berikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini semua bukan adalah suatu yang berlebih-lebihan, bukan. Tetapi ini semua adalah adab yang pantas. Bahkan mungkin kita pun mengatakan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wal kaun 'indal ahkam, dan dia selalu bersiap meladeni, melayani. Dia selalu bersiap untuk membantu merealisasikan dari apa-apa yang mungkin diminta oleh temannya tersebut. Selama tentunya apa yang diminta ini tidak menyelisihi agama Allah. Karena kalau menyelisihi agama Allah ya tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ini dalil yang umum yang menetapkan bahwa tidak boleh ada sedikit pun kepatuhan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qaun indal ahkam, yakni kita merealisasikan, siap di dalam membantu, siap di dalam merealisasikan apa yang diminta oleh saudara kita, karena sesama mukmin, terlebih lagi sama saudara, tentunya satu dengan yang lain saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Seorang itu tidak luput dari kebutuhan terhadap saudaranya. Dan saudaranya pun tidak luput butuh dengan saudaranya. Tidak mungkin seorang tidak pernah butuh dengan saudaranya, itu tidak mungkin. Maka bagaimana dia bersiap membantu merealisasikan apa yang saudaranya mungkin butuh kepadanya. Di sini dikatakan malam yakun itsman, selama permintaan yang kita mau kerjakan ini bukanlah itsman, ini yang tadi kita katakan, selama bukan apa? Malam yakun itsman, selama bukan dosa, karena kalau dosa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini ayat yang membimbing kita dalam masalah ini, yaitu kita tidak boleh saling membantu dalam apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Kita hanya membantu kepada apa yang membawa kepada ketakwaan, membawa kepada albir. Jadi dengan nasihat, saling menasihati, mengerahkan segala apa yang kita miliki untuk membantu saudara kita, dan selalu bersedia membantu saudara tersebut selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Kalau kita melihat para sahabat Nabi, maka mereka betul-betul mempraktekkan apa yang disebutkan tadi. Saling memberikan nasihat, saling memberikan apa? Bantuan. Mengerahkan segala kemampuan untuk membantu saudaranya. Demikian para ulama as-salihun yang datang setelahnya, atau orang-orang saleh. Jadi satu dengan yang lainnya sama-sama memiliki hak yang sama, yaitu nasihat, mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk membahagiakan saudaranya, dan selalu siap untuk membantu merealisasikan apa yang diminta selama itu bukan dosa. Ini saling memberikan. Yang mana kalau ini kita jalankan, tentunya akan indah kehidupan tersebut kepada yang tua, kepada yang sesama. Seusia atau levelnya sama dengan kita. Dari teman, dari sahabat, kemudian yang berikutnya, posisi yang berikutnya, walil muridin wal asagir, yaitu bagi mereka yang berharap dapat bimbingan dan orang-orang yang usianya masih kecil. Muridin, orang yang berharap dapat bimbingan dan usianya masih kecil. Asagir, ya tentunya usianya masih muda. Maka dengan kelompok ini bergaulnya kita bil irsyad, yaitu dengan apa? Irsyad, membimbing. Jangan nak, atau jangan dek. Jangan. Nah, kita bahasakan dengan bahasa misalnya adek. Jangan dek. Jangan nak. Seperti itu. Seharusnya jam sekian harus istirahat. Maka tidak pantas kalau tidak istirahat sekarang ini. Irsyad, memberikan apa? Bimbingan. Ini kan sudah masuk waktu sholat, ayo. Ayo, ayo, sholat, sholat. Ini kan seharusnya tidak dilanggar, tidak diselisihi apa yang telah ditetapkan daripada aturan dan peraturan. Misalnya kalau sudah ada peraturan, kita dapati anak-anak kita atau adik-adik kita, dibimbing mereka. Jangan. Bil irsyad, dengan bimbingan. Dia masih muda masalahnya. Bil irsyad, wa ta'addub, dan tentunya mendidik mereka. Mendidik mereka. Mendidik mereka, ingat mendidik bukan semata-mata mengajar. Kalau mengajar itu, kita katakan 1 tambah 1, berapa? 2, ya. 2 tambah 2, berapa? 4, ya, selesai. Itu mengajar namanya. Entah ini tahu atau enggak, al-muhim, pokoknya sudah disampaikan. Tapi mendidik itu mengarahkan. Bagaimana dia paham dan bagaimana dia betul-betul mengerti ini yang benar, ini yang salah. Sekaligus yang mengarahkan ini juga mempraktekkan. Jangan dia mengatakan ini haram, tiba-tiba dia sendiri melakukan apa yang haram. Itu tidak mendidik namanya. Mendidik. Makanya kata orang tua sekarang, makanya kata orang-orang tua kalau kita dengarkan pembicaraan mereka, sekarang ini banyak pengajar, bukan pendidik. Kalau dulu orang-orang tua kata mereka, banyak pendidik, yaitu betul-betul melakoni, betul-betul mengarahkan, betul-betul membimbing, mengayomi. Tidak hanya sekedar mengajar. Jadi kepada anak-anak yang lebih muda usianya daripada kita, selain itu Rasulullah juga mengatakan, waman laisa minna man lam yuwakkir man lam yahtarim kabirona, naam, dan apa? Dan bukan dari kita orang yang tidak la yarham saghirona, tidak merahmati. Bukan dari kita orang yang tidak merahmati, tidak penuh kasih sayang kepada yang kecilnya, kepada yang mudanya. Bagaimana bentuk kasih sayang itu? Ya membimbing, itu namanya kasih sayang. Mendidik mereka supaya mereka menjadi orang yang benar, orang yang genah. Dibimbing. Posisi ini kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan yang sudah tua kita berikan yang asogir. Yang pertengahan kita posisikan dia dengan tempat yang lain. Tetapi kita tempatkan posisinya masing-masing. Sehingga orang yang kita ajak bergaul mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya. Bil irsyad wa ta'addub. Kalau sudah seperti ini, kita juga akan terbimbing. Ketika kita mengatakan ini tidak boleh, kita melihat, kita mengatakan ini tidak boleh kembali kepada kita. Kita juga tidak boleh. Bukan anak-anak itu saja, tetapi kita juga tidak boleh. Mengarahkan dan membimbing dirinya untuk menjadi baik. Dan tentunya memang selama kita adalah manusia yang dikatakan nam voluman jahula, maka kita terus perlu belajar berbenah diri. Perlu terus untuk memperbaiki diri. Karena tidak ada yang sempurna di antara kita. Wallahu a'lam bisawab. Bil irsyad wa ta'addub wal hamli ala ma yujibuhul ilmu wa adabus sunnah wa ahkamul bawatin wal hidayah ila takwimiha bihusnil adab. Dan yang berikutnya, walhamal ala ma yujibuhul ilm. Jadi tadi sudah dibimbing, diarahkan, dididik dengan pendidikan yang genah. Juga walhamal ala ma yujibuhu al-ilm, yaitu selalu sama sebetulnya, membawa mereka, mengarahkan mereka apa yang ilmu, membimbing mereka dan adab-adab sunnah membimbing mereka, demikian pula apa yang dipandang baik oleh batin-batin mereka. Karena wallahu a'lam bissawab, tidaklah diketahui kebaikan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana kok kita tahu ini baik kalau tidak ada bimbingan ilmu? Tidaklah diketahui ini baik atau jelek kecuali dengan bimbingan ilmu. Maka membawa mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan dengan ilmu. Membawa mereka untuk berilmu. Membawa mereka untuk berilmu. Sehingga dengan ilmu mereka merasa mantap dan yakin. Juga membawa mereka dengan bimbingan adab-adab sunnah, apa yang dibimbing oleh as-sunnah. Sehingga mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah seorang dia berjalan di atas sunnah kecuali semakin cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengarahkan kepada apa yang utama. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyuruh kita untuk mencintai nabinya, mengikuti nabinya. Tentunya mengamalkan sunnahnya, merealisasikan sunnahnya. Dan membawa mereka agar batin mereka merasa bahagia. Tentunya di sini mengerahkan mereka kepada apa yang mendapatkan ajr. Karena kalau itu dosa, tidak dapat ajar. Dan yang namanya dosa itu apa yang hati ini menolaknya, apa yang hati ini menolaknya, mengingkarinya. Al-ithmu ma haka fi sadrika, apa yang membuat kita gamang dan membuat kita khawatir kalau itu diketahui oleh manusia. Tetapi kalau itu adalah ajr, maka tentunya hati ini akan bahagia. Jadi mengarahkan mereka kepada amal-amal ta'ah dan membuat mereka menjauhi amal maksiat. Ini akan membahagiakan hati, batin kita. Yang tentunya juga melarang mereka dari apa-apa yang mengantarkan kepada dosa, dari su'udzan dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Juga membawa mereka untuk mendapatkan hidayah, sehingga betul-betul mereka lurus dalam hidayah Allah. Wal hidayatu ila taqwimiha. Tentunya semua ini bihusnil adab, dengan membimbing dengan sebaik-baik bimbingan, dengan adab yang baik. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa manusia akan mudah dan dapat menerima hidayah dengan baik, kalaupun hidayah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, tetapi ada sebabnya hidayah itu datang. Biasbab, dengan sebab hidayah dari Allah, hidayah taufik dari Allah. Tetapi bagaimana dia mendapatkan taufik dari hidayah tersebut? Ada hidayah rasyad, ada yang membimbing mereka untuk mendapatkan hidayah at-taufik tersebut. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya dari orang-orang yang dibawa usianya daripada kita, orang yang dikatakan mereka masih mencari jalan yang lurus, mereka dibimbing dengan cara yang baik, cara yang benar, cara yang hikmah, dibimbing dengan kasih sayang, diarahkan dengan kecintaan, sehingga mereka mudah menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena bisa jadi kebenaran yang kita katakan, yang kita sampaikan, itu tidak bisa diterima oleh mereka. Kenapa? Karena kita tidak membawa mereka untuk bisa menerima hidayah tersebut. Kita tidak hakim. Kita tidak hikmah di dalam menyampaikannya. Karena yang namanya hidayah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dulu ada di zaman jahiliyah, tentunya dengan sikap yang sangat menyelisih Islam, tetapi beliau menyampaikannya, beliau menawarkannya, sampai kemudian orang-orang ini pun mendapatkan hidayah, mereka lah para sahabat Nabi. Maka perlu bagi kita untuk betul-betul membimbing, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan, dengan menempatkan pada tempatnya, posisinya. Dalam suatu waktu mungkin kita perlu menegaskan bahwa ini demikian. Dalam suatu mungkin kita perlu menarik dan mencuri hatinya. Sehingga dia tertarik. Itulah yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita di dalam bergaul bisa menempatkan posisi pada tempatnya. Ini dengan siapa kita bergaul? Siapa yang ada di hadapan kita? Orang-orang tua, orang-orang tua demikian harusnya. Siapa yang di hadapan kita? Orang yang sepantaran dengan kita. Oh, demikian. Siapa yang di hadapan kita? Orang yang lebih muda usianya. Oh, orang yang lebih muda usianya, demikian. Maka dia akan menempatkan posisi pada tempatnya, pada porsinya. Betapa baik dari nasihat ini tentunya dari beliau rahimahullahu ta'ala, dari apa yang kita baca, kalaupun mungkin kita membaca beberapa kalimat, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan memang tujuannya, apa yang kita baca ini agar kita paham dan agar kita mengerti. Dan tentunya dengan itu pula kita bisa mempraktekkannya. Pernah suatu waktu, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, imam faqih di zaman ini, imam yang besar, melihat beberapa thalabatul ilm ada sifat kaku, kasar, maka kata beliau, kayak-kayaknya mereka butuh untuk dididik adab. Sehingga ditanya, apakah dia sudah masuk di halaqah adab? Kata orang ini, belum ya Syekh. Naam, ini yang saya lihat. Dia perlu untuk dididik adab. Alim Rabbani, alim yang besar. Sehingga mudah-mudahan kita dari orang-orang yang bisa mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.